Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mengadakan kajian ilmiah yang dibahas padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita belajar, mengaji, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa mengetahui, akan dapat mengetahui tentang ajaran yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita beragama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah wajibnya mengutamakan atau mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Selain keduanya termasuk anak, istri, orang tua, ya, dan seluruh manusia yang lain. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah wajibnya mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Kita langsung pada ayat dan hadis yang mendukung naam pembahasan wajibnya mengutamakan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Hal ini dibahas dalam kitab Tauhid, ya, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah aslu dinil Islam, pokok asas, ya, pondasi agama Islam. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin sempurna kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin sempurna agama seseorang. Dan semakin berkurang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka semakin berkurang juga keimanan seseorang. Semakin berkurang agama seseorang. Karena ini berkaitan dengan agama dan keimanan seseorang, maka pembahasan ini sangat relevan dibahas dalam pembahasan tauhid atau kitabut tauhid. Karena banyak mereka manusia yang lebih mengutamakan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya, mengutamakan dunianya, mengutamakan anaknya, istrinya, dan seterusnya dari selain Allah dan Rasulnya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui pembahasan ini, apa konsekuensinya ketika seseorang kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kita langsung pada ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam pembahasan ini. Beliau memulai dengan dalil dari ayat yang ke-165 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang dia menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka menyamakan besarnya kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah tersebut dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyamakan kecintaan Allah ya dengan kecintaan kepada makhluknya, maka ini adalah salah satu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kemudian lanjutan ayatnya, dan orang-orang yang beriman, rasa cinta mereka kepada Allah itu lebih besar. Orang-orang musyrikun, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai dalam masalah mahabbah, rasa cinta. Mereka cinta kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, dan juga mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka enggak mau dibilang musyrik. Padahal inilah ainus syirik. Inilah yang dinamakan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mahabbah wa ta'zim, dalam hal rasa cinta dan pengagungan. Adapun orang-orang beriman, maka rasa cinta mereka kepada Allah lebih besar. Walau yarul ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat siksa, yaitu pada hari kiamat, maka niscaya mereka akan melihat bahwasannya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan mereka akan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya, siksanya. Jika orang-orang musyrikun, orang-orang zalim mengetahui ini, ketika mereka melihat siksa Allah, siksa neraka, niscaya mereka akan menyesal. Kenapa dulu menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu menyamakan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang semestinya dan seharusnya rasa cinta dan pengagungan kepada Allah harus lebih besar, ya, lebih di atas dari segala-galanya. Kemudian makna ayat ijmalan. makna ayat di atas secara umum. Yadkuru ta'ala halal musyrikin fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin di dunia ini. Wa ma lahum fil akhirati minal azab. Dan Allah juga menyebutkan bagaimana keadaan mereka, ya, na'am, yang mereka akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Bagaimana azab yang mereka terima di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara min khalqihi yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim. Di mana mereka di dunia ini membuat untuk Allah atau menjadikan atau mengambil untuk Allah, ya, tandingan-tandingan dari makhluknya. Mereka jadikan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, di mana mereka menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk Allah dalam hal mahabbah, rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan. Wa yadhkuru subhanahu annal mu'minina yukhlisuna al-mahabbata lillahi kama yukhlisuna lahu sa'iru anwa'il ibadah. Kemudian dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka memurnikan kecintaan mereka kepada Allah, mengikhlaskan kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mengikhlaskan dan memurnikan seluruh jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita adalah mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ma yustafadu minal ayah. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Al-ula yang pertama, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu bimahabbatillah fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Bahwasannya orang yang mengambil tandingan-tandingan dari selain Allah dan mereka menyamakan kecintaan mereka atau kecintaan dia kepada tandingan-tandingan tersebut dengan kecintaan kepada Allah, maka orang seperti ini musyrikun asyirkal akbar, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, syirik besar. Karena yang semestinya kecintaan kepada Allah itu tidak disamakan, ya, dengan kecintaan kepada makhluknya. Pengagungan kepada Allah juga semestinya tidak disamakan dengan pengagungan kepada makhluknya. Jika menyamakan kecintaan dan pengagungan kepada Allah dengan kecintaan dan pengagungan kepada makhluk, maka inilah ainus syirik, kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Kemudian faedah yang kedua, anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadidan wa la yanfa'uhu dzalik illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah hubban syadidan, dengan kecintaan yang syadidan, kecintaan yang sangat. Karena mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, berada di atas sisa-sisa agama Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang yang mengenal Allah, ya. Akan tetapi mereka kenapa? Naam, tidak disebut dengan muslim, ya. Atau kenapa mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dikatakan masyarakat jahiliyah? Karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Sehingga ada orang-orang musyrikin yang mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat, akan tetapi kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada Allah la yanfa'u, tidak bermanfaat. Ya. Tidak berfaedah. Ya. Karena kecintaan kepada Allah itu ya, tidak berfaedah kecuali dengan mengikhlaskan, memurnikan kecintaan hanya untuk Allah saja. Kalau orang-orang musyrikun menduakan, bahkan mentigakan dan seterusnya, ya. Mencintai Allah tetapi juga mencintai sesembahan selain Allah, mengagungkan Allah tetapi mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah azza wa jal tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita juga takut. Kita takut terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam bab ini. Kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi praktek amalan kita, kita lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya. Lebih mendahulukan ya, perintah selain Allah dan Rasulnya. Maka hendaklah kita takut terjatuh ke dalam perbuatan lebih mendahulukan perintah selain Allah dan Rasulnya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Lebih meninggikan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Walaupun kita mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, ya. Nah, sholat kita, ibadah kita banyak dan seterusnya, tetapi rasa cinta kita kepada selain Allah lebih besar, ya. Hati-hati. Khawatir terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal mahabbah, kecintaan, wa ta'zim dan pengagungan. Selesai dari ayat yang pertama. Nah, kita lanjut pada ayat yang kedua, dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, apabila ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatir terluput dari waktu larisnya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian senangi. Jika ini semua yang disebutkan tadi, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal, apabila 8 perkara ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, perhatikan Allah ancam, fatarabbasu, tunggu kata Allah azza wa jalla, hatta yatiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya yaitu siksanya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang-orang yang lebih mendahulukan perkara-perkara tadi daripada Allah dan Rasulnya disebut dengan fasik. Dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah. Makna ayat ijmalan. Makna ayat di atas secara umum. Amarallahu nabiyahu ayyatawa'ada man ahabba hadhil asnaf fa atharaha aw ba'daha ala hubbillahi wa rasulih wa fi'li ma awjaballahu alaihi min al a'mal allati yuhibbuha wa yardaha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar nabinya mengancam orang-orang yang lebih mencintai perkara-perkara ini, itu 8 perkara tadi, bapak, anak, saudara, istri, ya, keluarga, harta, perniagaan. Nah, Allah perintahkan nabinya untuk mengancam orang yang mencintai 8 perkara ini, ya, lebih mencintai 8 perkara ini dan mengutamakan 8 perkara ini atau sebagiannya, ya, daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, daripada mengerjakan apa yang Allah wajibkan berupa amalan-amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kal hijrah, amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi seperti hijrah, jihad dan yang semisalnya. Fabada Allahu bil aba wal abna wal ikhwan. Kemudian Allah dalam ayat ini memulai dengan penyebutan bapa. Karena fitrahnya kita apa? Mencintai bapa. Nah, orang tua kita. Wal abna juga anak, wal ikhwan saudara. Wa kadzal asdiqa demikian pula sahabat, teman, wa nahwihim dan yang semisalnya. Faman idda'a mahabbatallah, maka barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, fahuwa huwa yuqaddim mahabbata hadhil asya ala mahabbatihi, tetapi ternyata dia lebih mencintai perkara-perkara ini daripada kecintaan kepada Allah. Lebih mendahulukan perkara-perkara ini, yaitu bapak, anak, saudara, istri dan seterusnya, daripada kecintaan kepada Allah, maka pengakuan seperti ini fahuwa kadzibun, pengakuan yang dusta. Wal yantadhirul uqubah, dan hendaklah dia tinggal menunggu datangnya siksa Allah jika dia tidak bertobat. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka dalam ayat yang mulia ini, surat At-Taubah ayat 24, naam, hendaknya kita menyadari dan mengetahui, ya, bahwasannya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kecintaan kepada orang tua, bapak, kemudian anak, saudara, kemudian istri, keluarga, perniagaan, harta, dan seterusnya. Nah. Seorang suami kadang ada yang istilahnya dia, suami takut istri. Baik. Dia selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya. Karena apa? Rasa cintanya, ya, kepada istrinya. Nah, yang mungkin yang cantik, yang punya jabatan mungkin. Nah, ketika istrinya memerintahkan suaminya untuk melakukan perkara-perkara dosa dan kemaksiatan, ya, atau supaya melakukan usaha, tetapi usaha ini adalah usaha yang padanya terdapat kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, ya, karena rasa cintanya kepada istrinya dia lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang perkara-perkara dosa dan kemaksiatan tersebut. Ini contoh, dia lebih mendahulukan kecintaan kepada istrinya daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula para pedagang, ya, hati-hati. Di saat waktu-waktu sholat, ini fitnahnya besar. Pas maghrib, ya, pelanggan semakin banyak. Nah, pembeli semakin banyak, ya, dia semakin sibuk. Ah nanti, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Nah, bahkan, ya, lama-lama dia meninggalkan sholat sama sekali. Na'udzubillah. Nah, karena tadi, ya, time is money, ya, judulnya. Lebih mendahulukan kecintaan kepada dunia dan perdagangannya daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, daripada perintah Allah dan Rasulnya. Maka ketika azan berkumandang, udah tinggalkan, nah, dunianya, ya, yang dunia itu yang sedang dicari ini akan ditinggalkan. Nah, mau enggak mau kita akan meninggalkannya. Nah, maka ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala harus sholat berjamaah, harus mengerjakan sholat, segera dikerjakan. Tinggalkan sementara perkara-perkara dunia tersebut. Ya. Hal ini untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih besar, lebih tinggi daripada kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Kemudian, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang diambil atau bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Amalan-amalan soleh, ibadah, nah, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk amal baik. Wajib mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujubu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi ya. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya, di antara konsekuensinya adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dan meneladani tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan mengikuti serta meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya kalau kalian mengikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, kalau pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengaku cinta Allah, nah, ya, tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak suka ya dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan seperti ini kadzib, pengakuan yang dusta. Faedah yang ketiga, al-wa'idu 'ala man kanat hadhihi ath-thamaniyatu aw ghairuha ahabba ilayhi min duni. Di dalam ayat di atas terdapat ancaman bagi orang yang 8 perkara tadi ya, atau selain 8 perkara tadi lebih dia cintai daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya tadi? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu. Nah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari dalil yang kedua. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang beliau bawakan di sini. Kita langsung pada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga berupa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhraja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, min waladi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas dalam ayat ini atau dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang lain. Sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada kecintaan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada kecintaan kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Sehingga dalam beberapa pertempuran ya, yang di mana pasukan kaum muslimin mengalami kesulitan ya, karena begitu banyak pasukan musuh ya, sehingga mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, harus melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melindungi beliau ya, resikonya nyawa ya, harus menahan lemparan panah, lemparan tombak ya, dan seterusnya, ayunan pedang, supaya tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka rela ya. Nah, untuk memberikan badan mereka atau menghadang senjata yang hendak menusuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena kecintaan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada diri sendiri, daripada kecintaan kepada nyawa sendiri. Dan demikianlah yang seharusnya. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara umum. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'min al-iman al-kamil alladhi tabara'u bihi dhimmatuhu wa yastahiqqu bihi dukhul al-jannah hatta yuqaddima mahabbat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi wa ala mahabbati kulli makhluk. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengkhabarkan bahwasannya ya, seseorang itu tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna ya, yang dengan keimanan tersebut dia terlepas dari tanggung jawab dan dia berhak untuk masuk jannah. Nah, dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna seperti ini ya, yang menyebabkan dia masuk jannah surga, sampai dia mengutamakan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada manusia yang paling dekat kepadanya. Sampai dia mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada seluruh makhluk Allah. Li'anna bisababihi sallallahu alaihi wasallam hasalal hayatil abadiyah. Karena dengan sebab beliaulah ya, sallallahu alaihi wasallam akan diraih kehidupan yang abadi. Wal inqad minad dhalali ilal huda, dan akan selamat seseorang dari kesesatan menuju petunjuk. Karena sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kenal Islam ya. Kenal agama, kenal Al-Qur'an, kenal jalan yang hak, jalan yang benar, karena sebab siapa? sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu taqtadi ta'atahu wattiba'a ma amara bihi wa taqdima qawlihi ala qawli kulli makhluq, sehingga kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan untuk mentaati beliau dan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan seluruh makhluk yang lain. Jadi ucapan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan, lebih dipercaya daripada ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ittalaqtu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa wa ittalaqtu fil nar fa ra'aitu aktsara ittalaqtu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittalaqtu fil nar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga, ternyata mayoritas penduduknya adalah fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah an-nisa, perempuan. Maka, nah, apa yang beliau sebutkan dari khabar-khabar tentang surga dan neraka, siksa dan seterusnya, juga tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga dan yang lainnya, tentang perkara-perkara hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, mizan, sirat dan seterusnya, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Karena ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada azab kubur, ya, bahkan beliau berlindung kepada Allah azza wajalla dari azab kubur. Maka kita harus yakin, percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun ada orang yang menentang, kemudian dia mengatakan enggak ada azab kubur. Nah, hadis-hadis azab kubur itu hanya hadis-hadis ahad, enggak bisa dipercaya. Nah, ya. Mana ada azab kubur? Ayo kita bongkar kuburan kalau ada azab kubur. Nah, ya. Dia ingin menyamakan alam dunia dengan alam barzakh, ya enggak bisa. Yang semestinya kita mengimani perkara-perkara yang gaib. Azab kubur itu ada dalam alam barzakh, alam kubur. Nah, bukan dalam alam dunia yang nyata. Nah. Maka wajib bagi kita untuk mempercayai dan mengimani, membenarkan dan mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mengucapkannya tokoh, ya, nah, orang yang berpengaruh, ya, tetapi ucapannya bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka utamakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan suatu perkara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian sebagian manusia mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, qala, nah, dan seterusnya. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya khawatir akan turun hujan dari langit, ya, berupa hujan batu." Nah, saya khawatir akan ada hujan batu dari langit. Aku mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian lebih mendahulukan ucapan Abu Bakar, qala Abu Bakar, qala Umar. Nah, ini sebagai pendidikan, tarbiyah, ya, dari beliau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada murid-muridnya. Bahwasanya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan. Ya. Harus lebih didahulukan daripada ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya, nah, apabila minuman kalian naam dihinggapi oleh lalat, maka celupkanlah, ya, karena di dalam naam sayap, ya, satu sayapnya terdapat penyakit dan satu sayap yang lain terdapat obatnya. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu orang-orang kafir mengadakan penelitian, ya. Kemudian, nah, mereka menyampaikan hasil penelitiannya dengan cara dusta. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya semua sayap lalat ada penyakitnya, semuanya penyakit. Nah, kira-kira lebih percaya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahli yang meneliti tadi? Ini ahli loh, ya, dengan segala macam alat yang ada yang canggih menurut mereka. Nah, mana yang lebih kita percaya? Hah? Nah, tentunya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita katakan dusta itu kafir itu. Dusta dalam penelitiannya. Dusta dalam ilmu pengetahuannya. Kemudian setelah, nah, sebagian kaum muslimin bisa mencapai penelitian-penelitian seperti itu, ternyata terbukti. Dokter-dokter kaum muslimin, mereka menyatakan bahwasannya, nah, sebagian sayap lalat itu ada penyakit dan sebagian yang lain ada obatnya. Maka benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dulu belum ada alat-alat canggih yang ada pada zaman sekarang. Ya. Yang demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidak asal ngomong. Ya, ketika beliau mengatakan sebagian sayap lalat ada obat, sebagian lagi ada penyakitnya, beliau bukan asal ngomong, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib bagi kita untuk mengutamakan ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ala qauli kulli makhluk daripada ucapan seluruh makhluk yang lain. Yaitu ketika bertentangan, ya, ketika bertentangan. Adapun ketika ucapan makhluk itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan tersebut baik, bagus, ya, untuk kebaikan, maka, nah, ya, kita mengikuti dia karena kebaikan, nah, atau kita mempercayai ucapannya karena kebaikan. Namun ketika bertentangan, ya, ucapan antara ucapan dia dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dahulukanlah ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ucapan seseorang menyelisihi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dahulukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga pernah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyebutkan, in khalafa qawli qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatruk qawli wa khud qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ini tarbiyah pendidikan beliau kepada murid-muridnya. Beliau tidak mengajarkan kepada murid-muridnya taklid buta, tidak. Ya. Tetapi beliau mengajarkan agar murid-muridnya ini mengikuti kitabullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, jika pendapatku menyelisihi, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin karena belum sampai hadisnya, sehingga beliau berijtihad dan beliau dapat pahala ketika berijtihad. Nah, ya, sementara belum datang hadis kepada beliau, sehingga beliau berpendapat ini. Nah, ya, kata beliau, jika pendapatku menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku dan ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau di waktu berfatwa terhadap suatu permasalahan atau dalam suatu permasalahan dan beliau sudah mendapatkan hadis itu, pasti beliau akan memegang hadis itu. Nah, pasti, ya. Namun kadang, nah, ya, seorang mufti, ya, dia ditanya dengan suatu pertanyaan yang dia belum mendapatkan hadisnya, ya. Kemudian dia berijtihad sesuai dengan kadar ilmunya. Berijtihad. Maksudnya yang hukumnya ini haram misalkan, atau ini hukumnya halal. Nah, mungkin dengan cara kias atau yang semisalnya, sesuai dengan ijtihadnya. Setelah datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib. Setelah kita tahu, oh ternyata ada dalam Sunan Abi Daud ini pembahasannya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyebutkan demikian dan demikian. Nah, maka kita harus mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita meninggalkan pendapat yang tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna Islam, istislam, tunduk, patuh, berserah diri dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. tidak bersikukuh ya. Nah, padahal itu menyelisihi ya, tidak seperti itu. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk kita na'am tunduk kepada Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma istafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha ala mahabbati kulli makhluk. Dalam hadis di atas terdapat faedah wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada semua makhluk. Kemudian faedah yang kedua dari hadis di atas, annal a'mala minal iman, bahwasanya amalan-amalan termasuk dari kategori iman. Nah, karena yang namanya iman apa? Definisi iman al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal i'tiqad bil jinan, dan meyakini dengan hati, tidak sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan tetapi tidak meyakini dalam hati, apa namanya? Munafik. Nah, ya, harus diucapkan. Wal i'tiqad bil jinan, dan meyakini dengan hati. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut dengan amal perbuatan. Nah, konsekuensinya harus sholat, puasa Ramadan, ya, zakat, dan seterusnya dari berbagai macam konsekuensi. Harus beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan lain-lain dari berbagai macam konsekuensi dua kalimat syahadat. Nah, ini mana iman? Ya, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Annal a'mal minal iman, hadis di atas menunjukkan bahwasannya amalan-amalan itu termasuk daripada keimanan. Nah, li'annal mahabbata amalu qalbin, yang demikian karena mahabbah, kecintaan itu adalah amalan hati. Kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini amalan hati. Wa qad nufiyal imanu amman lam yakunir Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dzukir. Dan dalam hadis tersebut telah dinafikan, telah ditiadakan keimanan dari seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dia cintai daripada selain beliau. Beliau menafikan keimanan dari seseorang yang dia lebih mencintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, daripada kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengutamakan kecintaan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan keimanannya. Nah, bisa jadi dinafikan keimanan secara keseluruhan, ya. Bisa jadi dinafikan kesempurnaannya saja. Nah, tergantung naam besar kecilnya kecintaan tersebut ya kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yustafadu minal hadis yang ketiga, anna nafyal iman la yadullu 'alal khuruj minal Islam. Penafian keimanan seperti dalam hadis tadi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Penafian keimanan itu tidak mengharuskan seseorang keluar dari Islam. Tidak. Nah, karena bisa jadi penafian di sini maknanya penafian kesempurnaan iman. Nah, sehingga makna la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang lain. Jadi kalau dalam hadis-hadis disebutkan ada penafian iman, tidak beriman seseorang, nah, itu bukan berarti dia langsung keluar dari Islam, tidak. Keluar dari keimanan, tidak, bukan. Nah, karena kadang-kadang maknanya adalah tidak sempurna keimanan. Bukan tidak adanya keimanan secara total, bukan. Kemudian yang ketiga, Annal iman as-sadiqa la budda an yadhhara atharuhu ala sahibihi. Bahwasannya orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, ya, yang benar, ya, harus, nah, dampaknya itu terlihat, ya, pada diri orang tersebut. Dia ngaku beriman, maka apa? Harus nampak dampaknya, ya. Harus nampak, nah, asarnya. Kalau dia mengaku beriman, ya, maka dia harus lebih mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kecintaan kepada selain beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengaku beriman, akan tetapi naam, kecintaan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti pengakuannya tidak benar. Nah, maka orang yang benar dan jujur keimanannya harus nampak. Nah, asar harus nampak dampaknya, naam, bagi orang tersebut. Yaitu dia harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari dalil yang ketiga, yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat atau dalil yang keempat, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahuma anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja tiga perkara tersebut? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia, ya, mencintai, atau an yakunallah, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Itu tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, kita cinta kepada orang tua kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita mencintai orang tua. Jadi cinta kita kepada orang tua itu karena Allah. Kita mencintai istri kita. Karena apa? Karena Allah. Demikian pula istri mencintai suami. Karena apa? Karena Allah. Kita mencintai anak-anak kita. Karena siapa? Karena Allah. Kita cinta sesama muslim. Karena siapa? Karena Allah. Karena Allah perintahkan agar kita saling mencintai. Ini yang kedua. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Nah. Yang ketiga, wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yaqrahu an yulqa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini yang ketiga. Hendaklah dia benci, ya, untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam an-nar, neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Dalam riwayat lain, ya, seseorang tidak mendapati manisnya iman sampai dia melakukan tiga perkara ini. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kembali sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam an-nar. Nah, ini tiga perkara yang apabila ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Nah, ya. Namun kalau kita belum merasakan, ya, berarti kita introspeksi diri. Nah, barangkali, ya, nah, anak istri kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, barangkali manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita gak merasakan manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman, gak merasakan ketenangan. Nah, kita introspeksi jika kita tidak bisa merasakan manisnya iman dan lezatnya iman. Nah, karena orang yang tiga perkara ini ada padanya, dia pasti akan mendapatkan manisnya iman. Dia bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara umum. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annal muslima idza tawaffarat fihi thalathu khisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seorang muslim apabila terkumpul padanya tiga perangai, nah, tiga perangai tadi, taqdimu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuma min ahli mal wa min ahlin wa malin. Yang pertama, mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Nah, baik itu keluarga ataupun harta dan lain-lain. Yang kedua, wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nasi min ajli imanihi wa ta'atihi lillah la li ghardin dunyawi. Yang kedua, dia mencintai, ya, orang yang dia cintai dari kalangan manusia karena sebab keimanan dia, karena sebab keimanan manusia ini, dan karena sebab ketaatan manusia ini kepada Allah. Kenapa kamu cinta sama si fulan? Saya cinta karena dia orang beriman, dia orang yang taat kepada Allah, orang soleh. Nah, ini cinta karena Allah. La li ghardin dunyawi, bukan cintanya kepada orang karena tujuan dunia, karena kepentingan dunia. Kenapa kamu cinta kepadanya? Oh, dia selalu ngasih sama saya. Nah, ya, rutin ngasih kepada saya. Nah, berarti cintanya di atas kepentingan dunia. Nah, ya, orang seperti ini gak masuk dalam kategori tadi. Nah, adapun yang dia akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang mencintai orang lain karena sebab keimanan orang lain ini, karena sebab ketaatan orang lain ini, sehingga dia cinta kepadanya. Dia mencintai temannya karena temannya ini beriman dan taat kepada Allah, soleh, ya. Jadi cintanya murni karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Nah, yang jika dia diberi dunia, dia senang, lebih cinta, ya, semakin cinta. Jika suatu saat tidak mengasih dunia kepadanya, ya, mulai dia mengurangi rasa cintanya, enggak cinta, ya. Nah, ini cinta karena dunia, ya. Ada uang abang disayang. Nah, tidak ada uang, ya, teruskan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, wa an yakrahu wa yakrahul kufra karahiyatan mutanahiyatan. Dia membenci kekufuran dengan kebencian yang memuncak. Nah, benci dengan kekufuran. Bihaitsu yastawi indahu al-ilqa'u finnar warruju ilaih. Di mana kebencian yang kepada kekufuran itu sama dengan kebencian dia dicampakkan ke dalam neraka. Nah, seorang mau enggak dicampakkan ke dalam neraka? Enggak mau, benci, enggak suka. Nah, maka hendaknya demikian pula dia benci dan enggak suka kembali kepada kekufuran. Nah, sebagaimana dia enggak suka dicampakkan ke dalam an-nar. Man tawaffarat hadhil khisal ats-tsalats fihi dhaqa halawatul iman. Barang siapa yang terkumpul tiga perkara ini pada dirinya, pada diri seseorang, yadzaqu halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Fayastalidzu ta'at, dan dia akan menikmati ketaatan. Dia akan menikmati sholat, puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Dia menikmati, bukan menjadi beban. Ya baru tadi sholat, sholat lagi, ya. Ya baru kemarin Ramadan, sudah Ramadan lagi misalkan. Jadi beban. Tidak seperti itu. Dia belum merasakan keiman, manisnya iman kalau seperti ini. Orang yang merasakan manisnya iman, ya, dia akan menikmati ketaatan-ketaatan kepada Allah, menikmati ibadah sholatnya, ya, menikmati puasanya, dan seterusnya dari berbagai macam amalan ibadah. Wa yatahammalul masyaqqat fi ridhollah, dan orang yang terkumpul padanya tiga perangai tadi, ya, dia akan bisa memikul beban-beban berat, nah, dalam rangka meraih ridho Allah. Nah. Ini penjelasan hadis secara umum. Kemudian ma yustafadu minal hadis. 10 menit lagi katanya. Berarti kita kebut nih, ya. Nah. Yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai. Yang pertama, faedah pertama, keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada segala sesuatu. Yang kedua, fadilatul mahabbati fillah, keutamaan kecintaan karena Allah. Yang ketiga, annal mu'minina yuhibbunallaha ta'ala mahabbatan khalisatan. Bahwasanya orang-orang yang beriman mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang murni. Ya, murni, bukan kecintaan karena kepentingan-kepentingan. Nah. Yang keempat, anna man ittasafa bihadhil khisal tsalas fahuwa afdal mimman lam yattasif biha. Bahwasanya orang yang bersifat dengan tiga perangai tadi itu lebih afdol, lebih utama daripada orang yang tidak bersifat dengan tiga perangai tadi. Walau kanal mutasif biha kafiron fa aslam, walaupun orang yang bersifat dengan tiga perangai tadi itu orang kafir, kemudian dia Islam, masuk Islam. Nah, maka dia lebih utama. Nah, walaupun masuk Islamnya baru, ya, tapi dia tersifati dengan tiga sifat tadi. Au kana mudniban fataba min dzambi, atau walaupun dia adalah seorang yang berdosa, ahli maksiat tadinya, kemudian bertaubat dari dosanya. Nah, baru bertaubat. Nah, ini orang mukmin nih. Nah, jarang melakukan dosa dan kemaksiatan, tetapi tidak memiliki atau tidak terkumpul padanya tiga sifat-sifat tadi. Nah, sementara ada orang yang ahli maksiat kemudian tiba-tiba bertaubat. Nah, ya, sehingga dia baru menjalankan ketaatan baru, tetapi terkumpul padanya tiga sifat ini, maka dia lebih afdol. Nah, walaupun dia baru masuk Islam, nah, walaupun dia baru bertobat dari dosanya, tetapi terkumpul tiga sifat ini dalam dirinya, maka dia lebih afdol, dan dialah yang akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin, disyariatkan na'am membenci kekufuran dan orang-orangnya. Li'anna man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bihi, karena orang yang membenci sesuatu pasti dia akan membenci orang yang bersifat dengan sesuatu tersebut. Nah. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan berloyalitas karena Allah, yaitu memberikan loyalitasnya kepada seseorang karena Allah, wa ada fillah, dan dia memusuhi seseorang karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka hanyalah akan didapati pertolongan dan kecintaan Allah dengan cara seperti ini, yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah. Nah, ya. Kenapa kita cinta kepada orang ini? Karena dia mukmin, muslim, orang yang taat kepada Allah. Kenapa kita benci dia? Karena dia, nah, ya, suka menumpahkan darah kaum muslimin misalkan. Dia suka, nah, melakukan dosa dan kemaksiatan, ya. Wa wala fillah. Kenapa kita harus berloyalitas kepada orang ini? Karena dia seorang yang mukmin, ya, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memuliakan dinul Islam, ya, dan seterusnya. Wa ada fillah, dan bermusuhan karena Allah. Kenapa kita memusuhi dia? Nah, karena dia menampakkan kekufuran, karena dia menampakkan kesyirikan, ya. Karena dia bermusuhan atau memusuhi Islam dan orang-orang Islam, ya, dan seterusnya, sehingga kita bermusuhan dengan dia dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatannya. Nah, barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah dan memberikan loyalitas karena Allah dan bermusuhan karena Allah, maka akan didapatkan wilayatullah, pertolongan Allah dan kecintaan Allah untuknya. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan mendapati manisnya iman. Wa in kathurat sholatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu. Itu apa? Cinta karena Allah. Kalau dia benci juga karena Allah. Kalau dia berloyalitas karena Allah. Kalau dia bermusuhan juga karena Allah. Nah, dia tidak akan mendapatkan rasa nikmat dan lezatnya iman walaupun banyak sholat dan puasanya, kecuali jika dia melakukan hal seperti ini. Waqad sarat 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya, dan sungguh kebanyakan persaudaraan manusia, hubungan manusia, mereka bangun di atas kepentingan-kepentingan dunia. Kenapa baik dengan si fulan? Kenapa dekat dengan si fulan? Karena ada kepentingan-kepentingan dunia. Ini yang terjadi pada zaman sahabat Abdullah bin Abbas. Apalagi zaman sekarang, ya. Nah, ya, terlalu banyak yang persaudaraan, hubungan dan seterusnya dibangun di atas kepentingan dunia, bukan karena Allah. Wa dzalika la yajidi 'ala ahlihi syai'an, dan yang demikian itu, cinta kepada orang lain atau bersaudara dengan orang lain karena kepentingan dunia, la yajidi 'ala ahli syai'an, tidak bermanfaat bagi dia sedikit pun. Demikian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawah Ibnu Jarir, riwayat Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abbas fi qaulihi taala. Kemudian Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 166, wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika terputus, ya, hubungan mereka, nah, kecintaan mereka, kasih sayang mereka. Qala al-mawaddah. Abdullah bin Abbas mengatakan al-asbab di sini al-mawaddah, kasih sayang. Dan ketika terputus kasih sayang di antara mereka itu di akhirat nanti. Dulunya di dunia, satu gerombolan, ya, satu kelompok misalkan. Nah, mereka saling kasih, saling menyayangi, saling berteman, saling bersaudara. Tetapi persaudaraan, kasih sayang, cinta mereka dibangun di atas kepentingan dunia. Ada tujuan dunia dan tendensi dunia. Di akhirat nanti terputus hubungan itu. Yang tetap terjalin, nah, adalah yang mereka cinta dan kasih sayangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-makna al-ijmali lil athar, makna athar secara umum. Sudah lebih 10 menit. Atau langsung saja pada ma yustafadu minal athar. Faidah yang bisa diambil dari athar di atas. Yang pertama, bayanul asbab allati tunalu biha mahabbatullahi li 'abdihi wa nusratuhu li 'abdihi. Dalam athar di atas, dalam ucapan Abdullah bin Abbas di atas terdapat penjelasan bahwasannya sebab-sebab yang akan diraih dengannya kecintaan Allah kepada hambanya dan pertolongan Allah kepada hambanya. Nah, apa yang akan menjadi sebab diraihnya kecintaan dan pertolongan Allah untuk seorang hamba? Nah, ketika hamba tersebut dia mencintai karena Allah, ketika membenci karena Allah, ketika memberikan loyalitas karena Allah, dan ketika memusuhi seseorang karena Allah. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan wilayatullah, pertolongan dari Allah dan kecintaan dari Allah. Yang kedua, faedah yang kedua, wasfullahi bil mahabbati ala ma yaliku bi jalali. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat mahabbah bagi Allah sesuai dengan apa yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Nah, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, mencintai. Allah mencintai. Nah, bagaimana mencintainya kita enggak tahu. Nah, itu sifat Allah. Sebagaimana kita enggak tahu zat Allah, kita enggak tahu sifat Allah. Nah, dan jangan samakan antara naam ya, sifat Allah dengan makhluknya, sebagaimana kita tidak menyamakan zat Allah dengan makhluknya. Nah, maka demikian pula dalam sifat-sifat Allah ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita tetapkan Allah memiliki sifat mahabbah, Allah mencintai ya, karena ini disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai wali-walinya, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu wa fadilatul hubbi fillah wal bughdi fillah. Disyariatkannya dan naam juga keutamaan mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Wa annahu la yughni anhuma kasratul a'mali shalihah, dan bahwasannya tidak bermanfaat. Nah, banyaknya amal soleh ya. Nah, kalau dia ya, tidak mencintai karena Allah, nah, dan kalau dia membenci, bukan membenci karena Allah. La yughni anhu makasratul a'mali shalihah. Walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya dan seterusnya, tapi dia kalau mencintai orang bukan karena Allah. Kalau dia membenci orang bukan karena Allah. Ya. Nah, akan tetapi orang yang na'am akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia mencintai karena Allah, dan ketika dia membenci maka bencinya karena Allah. Kenapa kita benci orang-orang musyrikin, orang-orang kafir? Karena Allah. Karena Allah membenci mereka. Nah, karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, karena mereka menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang keempat, masyru'iyatu munasaratil mu'minin wa i'anatihim. Disyariatkannya menolong dan membantu kaum mukminin. Ketika kaum mukminin membutuhkan pertolongan, bantuan, disyariatkan untuk membantu. Walaupun itu bukan kerabat kita, bukan saudara kita, kita enggak kenal siapa dia, tapi dia mukmin. Nah, dia butuh bantuan, kita bantu. Karena kecintaan kita kepada seorang mukmin adalah karena Allah. Nah, wa bughdil kafirina wa jihadihim, dan disyariatkannya membenci orang-orang kafir dan juga na'am menjihadi mereka ya, sesuai dengan kemampuan. Tentunya dengan jihad yang syar'i, bukan yang asal-asalan. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bayanu samaratil hubbi fillah wal bughdi fillah min dzauqi ta'mil iman wa taladdudhi bihi. Penjelasan buah dari cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa buahnya? Dzauqi ta'mil iman. Dia akan merasakan manisnya dan lezatnya iman. Nah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dzammul hubbi wal bughdi min ajli dunya wa bayanu su'i akibatihi. Dalam ucapan Abdullah bin Abbas di atas terdapat faedah tercelanya rasa cinta dan rasa benci karena sebab kepentingan dunia. Nah, wa bayanu su'i akibatihi, dan juga terdapat penjelasan jeleknya, buruknya akibat cinta dan benci karena kepentingan dunia. Maka nah, sampai nah, kita ketika membenci seseorang karena kepentingan dunia, ketika mencintai seseorang karena kepentingan dunia, jangan. Hendaklah kita mencintai seseorang karena Allah, dan ketika membenci juga karena Allah. Ada alasan dia membenci orang tersebut. Nah, ima karena orang tersebut menentang Allah dan Rasulnya ya, atau karena alasan yang lain. Naam, yang bisa diterima oleh syariat. Naam, selesai kita dari hadis, ayat dan juga atsar ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang semuanya tadi hadis-hadis dan dalil-dalil atau ayat-ayat serta atsar Abdullah bin Abbas tadi menunjukkan wajibnya mendahulukan dan mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Kemudian buah dari itu adalah orang yang mengutamakan dan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada keselain keduanya, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman dan lezatnya iman. Semoga kita semua digolongkan termasuk dari orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya, naam, kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada selain keduanya, sehingga kita mendapatkan manisnya dan lezatnya iman. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Naam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Naam, dan kami sebagai pemateri atau pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah naam kata atau ada kesalahan dalam penyampaian. Naam, dan kami memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut, dan jika ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala saja dan taufik minallah, dan semoga kita bisa mengikuti kebenaran tersebut. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Naam, dan sampai di sini kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang biidznillahi taala, atau di waktu yang akan datang biidznillahi taala. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.